susu nanging kowe ora krungu apa orang gugu iki akibat desa iki bojomu mlayu amarga ora bisa nrimo abote sanggamu ngaloni tunyetan ngulon golek utang dinggo mangan mergo sak tenane kowe durung siap omah-omahan makane rungokno nek wong tuamu ngomong aja wae ngegas kenceng jebul remu kuwi dong.